Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kemarin kita sampai pada perkataan Rabi bin Sulaiman, salah seorang murid terkemuka dari Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, yang diantara bentuk penghormatan beliau kepada gurunya, sampai-sampai apa? Tidak berani minum di depannya dalam keadaan Imam Syafi'i melihat kepada dirinya. Dan asarnya sahih. Kemudian Imam Ibnu Jamaah rahimahullahu taala mengatakan, wa hadara ba'du auladil khalifah al-mahdi inda syarikin fastanada ila al-haiti wa sa'alahu an hadith falam yaltafit ilaihi syarikun thumma ada fa'ada syarikun bimithli dhalik. فقال أتستخف بأولاد الخلفاء قال لا ولكن العلم أجل عند الله من أن أضيعه ويروى العلم أزن عند أهله من أن يضيعه. Perhatikan asar ini yang secara zahir khanibila athar hasan. Sebagian anak-anak khalifah al-Mahdi, yaitu anak penguasa di zaman itu, khalifah al-Mahdi, hadir khanibila di majlisnya syarik, yaitu syarik al-Qadhi. Kemudian dia bersandar ke tembok. Anak ini yang bertanya ini, yang namanya anak khalifah, ya, bersandar di tembok. Kemudian apa? Bertanya kepada syarik tentang suatu hadis. Maka syarik tidak menoleh kepada anak khalifah tadi, tidak dihiraukan. Kemudian diulangi lagi. Anak khalifah tadi bertanya, maka syarik pun mengulangi sesuai apa perbuatan beliau yang awal, yaitu tidak menoleh, tidak digubris. Maka dia mengatakan, atas takhifu bi'aulah dan khulafa, apakah engkau meremehkan anak-anak para khalifah? Kemudian syarik menjawab, la, tidak. Akan tetapi ilmu itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada aku menyia-nyiakannya, yaitu dalam artian menyia-nyiakan diberikan kepada orang yang apa, enggak niat. Mau bertanya kok sandaran. Mau bertanya ingin dijawab serius. Ini mentang-mentang dia ada khalifah sandaran. Maka enggak digubris sama syarik. Ilmu itu lebih mulia untuk aku dari sisi Allah Subhanahu wa taala daripada aku sia-siakan. Dan dalam riwayat yang lain, ilmu itu lebih bagus di sisi pemiliknya daripada mereka apa menyia-nyiakannya dengan memberikan kepada orang yang tidak memiliki perhatian dan tidak memuliakan ilmu. Tidak memuliakan ilmu. Dan syarik di sini syarik Ibnu Abdillah An-Nakhai, sebagaimana dalam syiar A'lamin Nubala. Syarik Ibnu Abdillah An-Nakhai Abu Abdillah Al-Kufi, yang beliau meninggal pada tahun 177. Nah, di sini bimbingan dari salaf kita, alhamdulillah, bahwasanya seseorang ketika menginginkan ilmu ya serius. Walaupun mungkin orang yang dia mau ambil ilmunya dari sisi kedudukan duniawi di bawahnya, atau dari sisi umur di bawahnya, atau dari sisi nasab di bawahnya, tapi ketika dia mau mengambil ilmu darinya, maka dia memiliki apa? Memiliki kemuliaan. Nah, dan hendaknya seorang memuliakan ilmu. Nah, ketika ingin mengambilnya, ya dia merendah. Nah, merendah. Makanya walaupun ini adalah anak khalifah, nah, karena dia kondisi butuh ilmu, ya jangan menyombongkan diri. Nah, jangan menyombongkan diri. Dikatakan oleh Syekh Abu Amr rahimahullah, hafizahullah ta'ala, rawahu al-Askari fi al-Hathi ala talabil ilmi wa sam'ani fi adabil imla' wal istimla' wal khatim fil jami' wa ibn al-Ja'd kama fi musnadi min tariqi Hamdan ibn al-Asfahani qala kuntu inda syarik fa'atahu ba'du waladil mahdi fastanada ila al-ha'id. Maka ini jelas bahwasanya yang bersandar di tembok itu anak khalifah. Kemudian bertanya tentang hadis, maka fasa'alahu an haditsin falam yaltafit ilai wa aqbala alaina thumma ada. Naam. Taib thumma ada fi'lan bimithli dhalik. Faqalu atastakhifu bi auladil khulafa? Nah, di sini yang bertanya yang hadir. Nah, kenapa? Pertanyaan tidak dikubris lagi. Maka kemudian mereka, apakah engkau meremehkan anak-anak khalifah? Qala la, walakinnal ilma ajallu inda ahlihi min an yudayi'uh. Qala fajatha ala rubbataihi thumma sa'ala. Faqala syarik hakadha yatlubul ilma. Nah, di sini, setelah mendapatkan teguran dari syarik khanifillah, maka dia pun kemudian jatha ala rumbatai. Akhirnya dia bersimpuh, duduk bersimpuh yang tadinya sandaran. Ketika ditegur demikian, bahwasanya ilmu itu lebih mulia di sisi pemiliknya daripada disia-siakan, diberikan kepada orang yang tidak mau menghormati ilmu. Maka anak khalifah itu pun kemudian duduk bersimpuh pada kedua lututnya, kemudian baru bertanya. Maka syarik pun mengatakan demikianlah seseorang menuntut ilmu hendaknya. Dalam artian dia duduk dengan duduk yang adab. Makanya dulu para salaf ikhwanifillah untuk duduk adab saja mereka ajari anak-anak mereka. Dibawa ke majelis ilmu untuk bisa duduk dengan duduk yang beradab. Tayyib. Qala fi sanadi Hamdan al-Asbahani fil jarh wa ta'dil wa ghairihi Muhammad ibn Sa'id al-Asbahani. Walaqabuhu Hamdan Abu Ja'far Kufi thiqah. Illa anna sam'ani qala Hamdan ibn Ali fa in kana huwa falam ajid lahu tarjamah wa in kana khata'an wa huwa al-adhhab fal atharu hasan. Jadi kembali kepada Hamdan ini siapa? Cuman yang nampak alhamdulillah yang lebih kuat bahwasanya Hamdan ini yaitu Muhammad ibn Sa'id al-Asbahani. Taib, dan berarti asalnya Hasan insyaallah. Baik. Qala wa yanbaghi alla yukhatib shaykhahu bita'il khitabi wa kafi wa la yunadihi min bu'din bal yaqulu ya sayyidi wa ya ustadi atau ya shaykhana dan seterusnya dari ungkapan-ungkapan tidak langsung memanggil nama khalifillah, tidak langsung memanggil namanya. Kalau kita saja dengan orang-orang biasa dan matian orang yang lebih tua, kan kita tidak nyaman, tidak enak memanggil namanya langsung. Misalnya, Pak siapa? Sayyid? Atau yang lebih, karena kalau mau dipanggil Pak pokoknya ketuaan, Mas. Nah, Mas siapa? Ini dalam adab kita bertutur kata. Sayyid, adab kita bertutur kata dengan sesama, apalagi dengan apa? Dengan orang yang dia mengambil ilmu darinya. Sayyid dikatakan oleh imam dan jamaah seyogianya untuk dia tidak memanggil syekhnya atau berdialog dengan syekhnya menggunakan tak khitab wa kafi, yaitu anta atau apa dengan kaf khitab, ya. Tayyib, misalnya jazakallah khairan dengan kaf khitab, yaitu khitab yang mufrad. Tapi dengan apa ikhwan filah, dengan domir antum, dengan domir jamak. Tayyib, tidak dengan anta, apalagi ente. Nah, ini tambah tidak bagus lagi. Nah, jadi kalau untuk domir ikhwan filah, ketika kita mengungkapkan atau bertutur kata dengan orang yang kita hormati, ya domirnya jangan menggunakan tak khitab atau kaf khitab. Nah, ini asalnya dalam bahasa Arab, sehingga jangan bingung saya satu ke antum. Nah, misalnya ini untuk apa? Untuk penghormatan. Tayyib. Wala yunadihi min bu'din, juga jangan dia memanggil dari jauh. Tapi panggil dengan apa? Dengan sebutan ya sayyidi. Tapi kata Syekh Abu Amr rahimahullahu taala atau hafizahullahu taala, bal hadza la yanbaghi wa huwa khilafu tariqati salafis salih. Kalau ya sayyidi ini enggak seyogianya kata. Karena ini menyelisihi jalan para salafus salih. Karena sayyidi biasanya digunakan untuk apa? Budak. Untuk budak yang memanggil tuannya, ini ya sayyidi. Wahai tuanku, ini tidak pantas. Tapi kalau dengan panggilan yang menunjukkan ilmu, ya ustadi, ya syekhi, ya muallimi, ini tidak mengapa. Ini menunjukkan bahwasanya istilah ustad, istilah syekh, ini sejak dulu ya manifestasi. Dan tidak ada pengingkaran padanya. Tidak ada pengingkaran padanya. Bahkan yang mengingkari penggunaan ini yang keliru. Kaiman keliru. Sudah zaman dahulu para a'imah juga menggunakannya. Waqala al-khatib rahimahullah ta'ala yaqulu ayyuhal alim wa ayyuhal hafid wa nahu dhalik. Dan khatib mencontohkan dengan panggilan yang lain, yang intinya ikhwani fillah tidak memanggil nama langsung. Tidak memanggil nama langsung dengan mengatakan ayyuhal alim, wahai alim. Tayyib, ayyuhal hafid, wahai al-hafid. Wadahu dhalik dan yang semisalnya. Wa ma taquluna fi kadha, wa ma ra'yukum fi kadha, wa syibhu dhalik. Ini kalau bertanya ayyuhal hafid, wa ma taquluna fi kadha, wahai Tayyib hafid, apa yang engkau katakan tentang ini, atau ya syekh, kaif ra'yukum fi hadha, misalnya, dan seterusnya. Tidak memanggil langsung dengan namanya. Wala yusammihi fi ghaibatihi aidan bismihi illa makrunan bima yush'iru bita'zimi. Dan jangan dia menyebutkan namanya secara langsung dalam keadaan nama syekhnya tidak ada. Kalau dalam keadaan syekhnya ada, gurunya ada, memanggil langsung, ini jelas tidak beradab. Bahkan imam jamaah pun membimbingkan khalifah, walaupun ketika tidak ada gurunya tadi, sebagai bentuk penghormatan kepada gurunya, ya tidak menyebutkan namanya secara langsung. Tayyib, wala yusammihi fi ghaibatihi aidan bismi illa makrunan bima yush'iru bita'zimi, kecuali apabila digandengkan dengan perkara yang tayyib dirasakan ada apa penghormatan padanya. Misalnya kaqaulihi qala syekh fulan, atau qala al ustaz kada wa qala syaikhuna taib aw qala hujjatul islam aw nahwu dhalik. Nah, ini bimbingan sampai sedetail ini para ulama membimbingkan bagi para talabah. Kenapa? Karena memang terkadang ada yang lalai. Sebab manusia ada memang sejak awal dia memiliki akhlak, memiliki adab yang sudah tertata, karena memang datang menuntut ilmu dari keluarga yang pengajaran adab sudah sejak awal. Tapi ada yang memang dari rumah belum ada pengajaran adab. Adabannya, adab di rumah arogan. Dayin, tidak ada. Katanya dayin, bahkan memanggil orang tuanya namanya langsung. Kadang ada. Nah, memanggil orang tua namanya langsung. Dayin. Nah, maka para imam membimbingkan. Karena perkara ilmu, ikhwani fillah, bukan hanya sekedar kecerdasan. Ilmu agama tidak kembali kepada murni kecerdasan. Kalau sekedar kecerdasan, ikhwani fillah, tentunya para dokter, profesor itu lebih berhak dengan ilmu. Tapi yang menjadi inti adalah kembali kepada kebersihan hati, dan juga apa? Keikhlasan, juga kesungguh-sungguhan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang kecerdasan butuh, tapi bukan faktor utama. Maka jangan kita apa? Jangan kita minder seandainya. Nah, kok belajar belum paham-paham. Kita apa? Husnudzan pada Allah. Memang Allah menginginkan kita tambah semangat. Mempelajari ilmu, mempelajari nahwu, mempelajari sharaf, mempelajari Al-Qur'an, menghafalnya. Kok belum hafal-hafal? Jangan kemudian putus asa. Betapa banyak ikhwan fillah orang yang di awal menuntut ilmu mereka hampir putus asa. Kemudian ketika kembali timbul semangat karena ada suatu dorongan, akhirnya apa? Terbuka. Contohnya apa? Rabi bin Sulaiman. Dia hampir putus asa sudah 40 kali satu permasalahan diulang-ulang, gurunya tidak paham. Satu masalah diulang-ulang selama 40 kali. Tapi dengan bimbingan guru, akhirnya semangat lagi. Kemudian apa? Terus menerus belajar, akhirnya menjadi apa? Salah satu penyebar ilmu Imam Syafi'i yang masyhur. Beliau menyebarkan ilmu. Nah, di sini juga kemungkinan Imam Syafi'i memang melihat pada anak ini, pada Rafi, memang ada hal yang pantas untuk diperhatikan. Walaupun mungkin apa dia tidak terlalu cerdas, tapi ada kejujuran, ada kesungguhan. Karena kadang penyakitnya orang yang cerdas, orang yang apa, yang mungkin ngapal sekali dua kali hafal. Penyakitnya biasanya ada ujub, ada kiber, ada meremehkan sehingga menjadikan ilmu tidak berbarokah. Tapi akhirnya menyebalikan ilmu. Akhirnya tidak dimurojaah, ya hilang sama saja, ya tidak. Cepat hafal, cepat hilang. Tapi tatkala mungkin seorang pas-pasan, dia ulet sungguh-sungguh, ketika masuk tertancap dengan kokoh. Nah, yang kita inginkan dengan ilmu agama ini alhamdulillah, bukan hanya ketika kita belajar di sini, tapi yang kita inginkan ilmu itu kita bawa mati. Kita bawa mati, sebab kita semua akan dibangkitkan sesuai dengan ilmu yang kita bawa. Ini yang harus kita jangkau. Maka kesungguhan itu harus ada. Baik kita masih bujang ataupun kita sudah berkeluarga dan beranak-pinak. Ya, beranak, bercucu. Tapi hendaknya semangat untuk tetap apa? Menambah diri kita dengan ilmu. Menambah diri kita dengan hafalan Al-Quran. Karena Allah katakan, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang diangkat derajatnya oleh Allah yaitu orang yang beriman dan diberi ilmu. Dan mengawali untuk menuntut ilmu. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Namun kapan saja seorang dibukakan pintunya, hendaknya segera menyambut. Segera masuki, karena kadang kesempatan itu tidak terulang dua kali. Ada kesempatan untuk belajar, belajar. Nah, makanya ikhwan fillah, bagi ikhwah apalagi yang di ma'had durus, kalau memang di rumah tidak sedang sakit, tidak sedang ada halangan, tidak sedang bekerja. Ya, darus fikih, darus akidah. Nah, jangan disia-siakan. Tayyib, jangan disia-siakan. Tayyib. Nasallallahu taufiq wassalam.